إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Nampaknya tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini di setting oleh pihak panitia untuk melanjutkan pembahasan kita beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Mei 2014, tentang rumah tangga. Lalu pada kesempatan siang hari ini, pembahasan nampaknya yang diinginkan secara khusus dan lebih fokus ke pihak suami. Barangkali ada rencana ke depan. Barangkali ada rencana ke depan untuk melanjutkan tema-tema yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Memang pembahasan seperti ini bukan hanya diperlukan oleh kaum muslimin secara umum. Bahkan kita kaum ngaji, artinya kita yang punya komitmen, memiliki komitmen untuk selalu memberikan waktu dan kesempatan belajar agama, bahkan dalam keseharian kita ayat Al-Quran selalu dibaca dan didengar. Hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun demikian. Kita yang senang dengan ngaji dan thalabul ilmi tetap tidak bisa lepas dari pembahasan seperti ini. Kenapa? Fakta dan kenyataan di lapangan memang berbicara seperti itu. Walaupun sudah ngaji sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun lamanya, wujud suami idaman itu masih jauh dari harapan. Masih jauh dari harapan. Dan fakta dan kenyataan seperti ini mungkin tidak semua orang bisa merasakan dan menyentuhnya. Tetapi beliau-beliau yang kita posisikan sebagai pembimbing dan pembina kita, para asatidzah, mereka menghadapi secara langsung kasus per kasus, fakta dan kenyataan di tengah-tengah kita. Ternyata konflik rumah tangga itu, konflik rumah tangga sedikit banyak melibatkan pihak suami sebagai penyebab. Melibatkan pihak suami sebagai penyebab, penyebab konflik rumah tangga. Ya, kemudian kalau kita lihat justru yang sering ditemukan mereka yang kita kenal sebagai orang-orang yang memiliki semangat untuk thalabul ilmi, demikian juga belajar agama, mereka yang senang ngaji, sudah ngaji sekian tahun, subhanallah, ada konflik rumah tangga, kemudian dikonsultasikan ke asatidzah, kemudian dipandang, ditimbang beberapa solusi, pilihan diberikan manakah yang terbaik, Artinya orang yang ngaji itu ternyata bukan jaminan pasti. Bukan jaminan pasti bahwa rumah tangganya kemudian harmonis. Dia menjadi suami yang idaman. Dia sebagai seorang istri kemudian menjadi istri yang ideal. Tetapi maksud kita bukan kemudian untuk mencela, tetapi justru ajakan. Ayo kita belajar secara khusus. Kita belajar secara khusus, kita kaji lebih mendalam dan lebih fokus. Seperti apakah tipe dan kriteria seorang suami yang idaman. Demikian juga nantinya biiznillahi azza wa jalla tentang istri yang salihah. Istri yang ideal itu seperti apa? Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, yang pasti di atas muka bumi ini suami yang paling ideal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Kalau kita berbicara tentang siapakah suami yang paling ideal, siapakah pula yang harus diangkat sebagai figur dalam melihat, menilai dan menimbang sebagai seorang suami yang ideal, jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjadi suami yang ideal, menjadi pasangan hidup yang selalu diidam-idamkan, maka dia harus sering-sering membaca, demikian juga membahas, belajar dan mengkaji seperti apakah sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai seorang suami. Tanpa itu tidak akan mungkin terwujud suami yang idaman, suami yang ideal. Itu tidak akan mungkin. Nah, maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini agar dia melimpahkan taufik, demikian juga hidayahnya, agar pembahasan ini bisa difahami dan dimengerti dengan baik. Kemudian kita juga berharap kepada Allah azza wa jal agar kita dimudahkan untuk menerima lalu mengamalkannya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, kalau berbicara tentang suami idaman atau suami yang ideal, ada standar bakunya. Adapun untuk takarannya berbeda-beda, itu relatif. Saya ulangi kembali pernyataan ini. Untuk menjadi seorang suami yang ideal, di sana ada beberapa standar baku. Tetapi untuk ukurannya lebih bersifat relatif, berbeda-beda. Sekarang saya berikan contoh. Ini sebuah contoh kecil. Salah satu kriteria suami yang ideal, dia berlemah lembut kepada istrinya. Lemah lembut kepada istrinya, tidak bersikap kasar dan tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, ini standar baku. Tetapi pada prakteknya kan berbeda-beda. Seorang istri, dalam hal ini wanita kan pun juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda karakternya. Ada yang memang seorang wanita karakternya keras, ada seorang wanita yang karakternya lembut, ada seorang wanita yang karakternya super lembut. Kalau dalam istilah suara, misalkan saya sebagai seorang suami ketika bersuara berkata dengan volume 30 misalkan, untuk seorang istri yang memang latar belakangnya keras, 30 itu sudah lembut banget. Bisa dipahami gak? Lembut banget. Tapi kalau misalkan istri itu punya kriteria yang lembut, 30 sudah dianggap kasar, tapi harus turun jadi 20. Tapi kalau misalkan wanita itu sebagai istri kita super lembut, 20 masih dikatakan kasar, tapi harus turun menjadi 10. Bisa dipahami maksud saya? Standar bakunya ada, tetapi takarannya berbeda-beda. Ini yang membutuhkan fikih. Dan nantinya pun yang kita pelajari adalah standar-standar yang baku. Adapun takarannya nanti kita menyesuaikan dengan kondisi kita dan juga kondisi istri. Nah, istri kita misalkan dalam hal nafkah, para ulama sepakat, ijma, disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah An-Nawawi, demikian juga Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa memberikan nafkah untuk istri hukumnya wajib. Tetapi besaran nafkahnya itu, apakah di sana ada standar baku? Tidak. Takarannya masing-masing. Ada seorang wanita, mohon maaf, seorang wanita yang makan sedikit aja sudah kenyang. Tapi ada tipe wanita, dia selaku istri, satu piring belum cukup. Memang pembawaannya dari kecil makan banyak. Mungkin badannya gemuk bisa jadi, atau dia kurus tapi makannya banyak, mungkin. Kan begitu. Maka ada standar baku yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Adapun takarannya nanti berbeda-beda. Nah, dan untuk mengetahui kadar dan takaran itu juga memerlukan ilmu. Juga memerlukan ilmu, ilmu praktek, ilmu tatbik. Nah, bi'idznillahi azza wa jal, itu semua tidaklah sulit bagi mereka yang benar-benar ingin mewujudkan keluarga yang harmonis sebagaimana yang dibimbing Allah azza wa jal di dalam Al-Quran dan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, demikian juga yang telah dipraktikkan oleh para ulama kita. Yang jelas, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, inti dari pembahasan kita akan berpulang kepada sebuah sabda yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya. Demikian juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam jami'nya, serta Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala di dalam sahihnya, serta beberapa ulama yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya, hadis ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus berbicara dan membahas tentang suami idaman? Kenapa harus diangkat tema ini? Kenapa kita harus berbicara tentang kriteria suami yang idaman itu seperti apa? Jawabannya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang akhlaknya terbaik. Iman seseorang itu bisa diukur dengan akhlaknya. Bisa diukur dengan akhlaknya. Akhlak ini yang kita sebut dengan amal, amal, amal. Ilmu beramal, ilmu beramal. Kan begitu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Beriman dia punya ilmu. Kemudian wa amilus salihat dia amalkan. Jadi akhlak kita dalam keseharian itulah buah dari keimanan yang bersumber dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Akhlak kita dalam keseharian adalah buah dari keimanan. Nah, buah dari keimanan. Nah, tetapi akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang utuh. Akhlak yang utuh dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Akhlak yang paling kecil sampai yang paling besar. Akhlak yang paling besar adalah akhlak kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Demikian juga akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama makhluk, kaum muslimin, kepada non-muslim, kemudian lebih khusus lagi kepada tetangga, orang tua, kerabat, anak, guru, murid, karyawan, atasan, dan seterusnya. Nah. Sebab hadis ini sering disalahgunakan. Hadis ini sering disalahgunakan oleh mereka yang kurang setuju atau bahkan sampai pada tingkatan menentang dakwah tauhid. Ahlu sunnah, alhamdulillah, as-salafiyun, mereka selalu menyampaikan penting dan wajibnya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan terus untuk umat. Ahlu sunnah as-salafiyun juga tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk memperingatkan umat dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, dari bahaya maksiat, dosa-dosanya, akibatnya, dampak negatifnya. Ahlu sunnah terus berbicara tauhid syirik. Nah, di sana, di lapangan dakwah, ada sekian banyak kelompok yang tidak suka dengan konsep dakwah ahli sunnah. Tidak usahlah berbicara tentang tauhid. Tidak usah berbicara tentang syirik. Karena itu akan menimbulkan perpecahan. Nah, yang paling terpenting itu akhlak. Bagaimana kita bersikap bersama dengan orang lain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak"? Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa saya ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang akhlaknya terbaik? Jadi enggak usah dibahas tentang tauhid. Ngapain dibahas tentang syirik? Yang penting sikap kamu kepada tetanggamu baik, serawung kamu dengan masyarakat bagus, yang penting kamu sebagai anak itu berbakti kepada orang tua. Engkau sebagai ayah apa namanya memiliki perhatian kepada anak-anak. Ini yang paling terpenting. Nah, sehingga tauhid enggak usah dibahas. Karena itu akan menimbulkan perpecahan. Coba misalkan sekarang masyarakat kita. Masyarakat kita. Mereka punya kebiasaan untuk melakukan ziarah wali. Ziarah wali, ziarah wali, ziarah wali. Bahkan pada musim liburan ada wali tur. Ziarah wali tur, tur keliling Jawa. Pesertanya bukan dari Jawa saja. Bahkan dari Sumatera, dari Palembang, dari Lampung, 2 bis, 3 bis. Berapa biaya dikeluarkan? Ziarah makam 9 wali. Bahkan sekarang makam ziarah 11 makam wali. 11. Sudah ada tambahan 2. 9 kurang. Tambahkan lagi biar jadi 11. Keliling. Dimulai dari makam Sunan Ampel Maulana Malik Ibrahim di Surabaya. Terlepas benar ataukah tidaknya cerita tersebut. Tapi kita sedang berbicara itu tadi tur. Sana lanjut kan gitu. Ke Sunan Giri. Lanjut lagi Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, terus sampai Cirebon, lanjut Jakarta. Kalau masih punya semangat, belokkan ke pantai selatan, ke arah Pantura Selatan, dari Pandeglang, terus baru pulang ke Sumatera. Kan gitu. Nah, kegiatan masyarakat seperti itu nggak usah dikritik, biar saja. Yang penting kan akhlaknya. Yang penting akhlaknya. Nah, para ulama kita alhamdulillah telah menjelaskan bahwa tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla itu pun akhlak. Sehingga salah kaprahnya di dalam memaknai dan mendefinisikan akhlak. Seringnya orang memahami bahwa akhlak itu adalah hubungan kita sesama makhluk. Padahal akhlak itu lebih luas dari itu. Tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Itu pun akhlak kita kepada Al-Khaliq. Kepada Al-Khaliq. Sehingga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang misi dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhidullah azza wa jal, tidak kontradiksi dengan hadith-hadith yang menjelaskan tentang pentingnya akhlak. Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan perintah, mengajak dan menyeru kaumnya. أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Ayo beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Murnikan ibadahmu untuk Allah. dan jauhi tauhid. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menyempurnakan akhlak, memperbaiki dan membenahi akhlak manusia. Ini tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Cara kita memahaminya bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi memperbaiki dan membenahi akhlak manusia. Akhlak manusia yang paling tinggi adalah tauhidullah azza wajalla. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik tidak punya akhlak. Orang yang mempersekutukan Allah azza wajalla tidak punya adab. Dia tidak beradab kepada Al-Khaliq. Kemana-mana buat jimat. Dia yakin bahwa dengan sebab dia membawa jimat ini, rezekinya lancar. Jauh dari bala dan malapetaka. Membuat orang yang melihat dia senang, tertarik. Orang yang punya keinginan jahat, mundur. Kayak ada dinding yang menghalangi. Kemana-mana buat jimat. Tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tawakalnya kepada benda. La yadhur wa la yanfa', benda yang tidak bisa memberikan madharat juga tidak bisa memberikan manfaat. Benda, jimat. Mungkin selembar kulit kambing yang telah ditulis dengan raja, naga melingkar, pedang mata dua, Zulfikar, la la la la la. Pokoknya hu hu hu hu. Hu. Pernah lihat ya jimat seperti itu? Atau Al-Quran Istanbul, sepertiga dari HP ini, kecil sekali. Ini. Pernah lihat Al-Quran Istanbul belum? Ini mereka yang suka cari barang-barang penuh barokah, katanya. Ya, itu pasti pernah lihat Al-Quran Istanbul itu. Mahal. Al-Quran Istanbul itu tulisannya ini gak kelihatan. Mau dibaca susah. Nah, itu. Tapi dibawa kemana-mana. Diikat, dibuatkan rumah-rumahan, kan gitu, kantong kecil diikat pinggangnya. Ini orang seperti ini tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya dermawan, sekarang dia si A orangnya dermawan, masya Allah, ketemu sama orang senyum, disapa. Dia punya toko, katakan seperti itu, punya pegawai karyawan, gajinya lebih dari rata-rata. Keumuman gaji dikasih fasilitas sarapan, makan siang, bahkan jajan sebelum pulang ketika sore hari. Wah, rebutan ini jadi karyawan ya. Gajinya sudah di atas rata-rata, tiap sebulan sekali diajak rekreasi, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sarung itu. Apalagi karyawannya sakit ditanggung sama dia rumah sakitnya. Istri karyawannya melahirkan ditanggung sama dia, kan begitu. Tetangganya ada yang sakit, tetangganya ada yang butuh bantuan, dia bantu. Bahkan tetangganya tidak punya WC, orang miskin sekali, dibangunkan WC kamar mandi. Tetapi subhanallah, tetapi dia menjalani usahanya penuh dengan jimat. Tokonya di sebelah sana, ujung atas sudut, botol isi air, coba japu. Yang sana juga coba japu. Di atasnya kertas. Kan begitu. Kemudian di meja kasirnya ada mainan boneka. Mainan boneka yang gerak tapi tangannya gini. Pernah lihat enggak? Pernah lihat. Cina kan itu biasanya. Katanya apa? Narik rezeki. Narik rezeki. Patung boneka goyang atas bawah tapi tangannya gini. Narik rezeki. Sekarang pertanyaan, orang seperti itu punya adab dan punya akhlak enggak? Baik loh orangnya. Kita dibantu sana, bantu sini, subhanallah. Kalau dalam pandangan Islam, dalam persepsi Islam, orang seperti ini tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlakan. Orang beriman yang paling tinggi imannya dan paling sempurna adalah akhlaknya yang terbaik. Sekarang syirik yang dia lakukan tadi, syirik yang dia lakukan, apakah selaras dengan iman yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang ini tidak beriman, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita memahami akhlak, orang yang berakhlak itu ya dari ujung sampai ujung, dari atas sampai bawah. Orang yang berakhlak itu, yang betul-betul baik akhlaknya, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu semuanya dia persembahkan murni untuk Allah Azza wa Jal. Rasa takutnya tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk Allah Azza wa Jal. Rasa takut itu, dia tidak takut kepada makhluk. Dia tidak takut kepada makhluk. Masya Allah. Nah, kadang-kadang ujian, kadang-kadang kita harus menguji. Menguji dan mengukur rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Taala itu telah betul-betul sempurna atau masih dalam pernyataan di bibir saja. Misalkan, bukan secara sengaja menantang, bukan, tetapi pada saat tertentu tanpa kita inginkan, tanpa kita sengaja, misalkan lewat tempat yang sepi jam 1 malam, kresek, sudah ngerti dan paham, kresek itu suara daun. Kan itu suara daun kresek. Sebenarnya asalnya yang seperti ini masih dikategorikan sebagai takut yang sifatnya tabiat. Paham enggak? Tapi itu pada bunyi daun yang pertama. Paham? Saya sekarang melewati sebuah kebun lah. Sebuah kebun, pohon banyak. Ketika saya lewat ada bunyi kresek. Oh, daun. Sudah ya. Jalan lagi, kresek. Masih takut juga. Seharusnya sudah yang kedua, ketiga, keempat enggak perlu takut. Enggak perlu kaget, enggak perlu sir. Karena sudah alah yang daun. Santai. Kan gitu. Tatbik amalan kita, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla seperti apa? Sudahkah sempurna, utuh, atau masih dalam pernyataan di bibir saja? Jadi kita kembali kepada contoh tadi, ikhwati fillah barakallahu fikum. Orang yang paling tepat untuk dikatakan akhlaknya terbaik itu dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia sebagai hamba betul-betul memenuhi hak-hak Allah Azza wa Jalla. Hak-hak Allah dia penuhi. Oleh karena itu ahlu sunnah terus tidak pernah berhenti mengajarkan tentang tauhidullah, hukukullah ya Azza wa Jalla, hak-hak Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang kedua tentunya adalah ittiba'uhu li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya akhlak itu adalah mereka yang betul-betul mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam praktek keseharian dia baik, seperti yang kita gambarkan tadi. Orang tuanya bakti itu luar biasa. Dia bangunkan rumah untuk orang tuanya dengan semua fasilitas. Kakak-kakak dan adik-adiknya dibuatkan rumah. Plus dibuatkan sertifikatnya. Kan gitu. Sertifikatnya dibuatkan untuk kakaknya, untuk adiknya gratis. Untuk tetangga-tetangganya. Nah, orang-orang miskin dia perhatikan, karyawannya sungguh luar biasa. Nah, sungguh luar biasa. Artinya dipandang orang itu sosialnya tinggi banget. Tetapi na'udzubillah, a'udzubillah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ucapan-ucapan dia itu sering sekali melecehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ucapan-ucapan dia sering melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat tetangganya yang punya komitmen untuk menjaga sunnah Nabi, misalkan memelihara jenggot. Ditonggo tuskah. Misalnya. Na'udzubillah. Ini contoh saja. Atau dia mencela kaum muslimah yang punya komitmen untuk berhijab, hijab syar'i. Hijab syar'i. Atau ucapan-ucapan lainnya yang melecehkan sunnah Nabi. Pertanyaannya sekarang, orang seperti ini apakah tepat dikatakan sebagai orang yang beradab dan berakhlak? Tidak. Kebaikan dia tadi seakan tidak ada artinya. Sosial dia yang tinggi tadi seakan tidak bernilai. Kenapa? Dia telah menghina orang yang terbaik. dia baik kepada orang lain, kepada tetangga, keluarganya. Tetapi kenapa dia tidak bisa baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengagungkan dan memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nah, artinya ikhwati fillah barakallahu fikum, kita semua ini insyaallah memiliki modal yang cukup besar untuk menjadi hamba yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan. Kita semua memiliki kesempatan luas dan modal yang cukup besar masuk dalam sabda Nabi alaihi salam, orang beriman yang paling sempurna imannya. Kenapa? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini semua adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita nisbatkan, kita sandarkan hidayah ini sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nisbatkan hidayah ini kepada Allah azza wa jal. Kita bersyukur mengenal tauhid. Kita pelajari tauhid. Kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kenal dengan Nabi Muhammad dan sunnah-sunnahnya. Kita punya semangat untuk mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah modal yang cukup besar untuk menjadi hamba yang sempurna imannya biiznillahi azza wajal. Tinggal kita menyempurnakannya dengan cara menjadi hamba yang akhlaknya baik di antara sesama manusia. Bisa dipahami enggak sampai di sini? Atau kurang cepat? Atau terlalu lambat? Pas ya? Pas. Enggak ada alat mengukur speedo speak. Mengatur kecepatan berbicara. Artinya saya hanya ingin berbicara suami idaman, kan begitu ya? Suami idaman, saya hanya ingin meluruskan persepsi bahwa yang dimaksud suami idaman itu bukan cuma yang baik sama istrinya. Paham? Bukan cuma yang baik sama istrinya, tetapi dimulai dari poin pertama yang paling besar, dia menjadi seorang suami yang muwahhid, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin kedua, setelah poin yang pertama, dia sebagai suami adalah seorang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan hanya berbicara tentang suami idaman itu dalam pandangan istri, tuntutan istri. Suami idaman itu ya begini, suami idaman begini, suami idaman begini. Kita lihat dari sisi istri saja tidak, tapi harus diingatkan dari nomor satu. Dari nomor satu. Misalkan ini akan terasa saat kita berbicara tentang dua orang istri. Kita bandingkan sekarang dua orang istri, A dan si B. A dan B. Ini sama-sama istri ya. Istri inisialnya A, istri inisialnya B. Kata si A, suamiku adalah suami yang paling ideal di dunia ini. Kan begitu. Kenapa? Wah, apa namanya, belanja bulanannya lancar, gak pernah telat. Pokoknya tanggal 5, mesti tanggal 5. Saya langsung ini, gajiku semuanya kamu yang ngatur. Saya yang diberi kekuasaan untuk mengatur. Makanya suami saya, yang penting saya butuhnya cuma ini buat kamu semua diatur untuk keperluan rumah tangga kita. Kalau bisa ada yang ditabung ya, kan itu. Saya dibuatkan rumah, rumahnya gak ngutang lagi. Misalkan rumah itu dari pondasi dasar sampai atapnya jadi, sampai di semen, sampai di keramik, dibuatkan ini, enggak utang suami saya. Kan itu. Ideal banget. Nanti kalau akhir pekan diajak jalan-jalan. Wah gitu. Dikit-dikit apaan jajan kemana, restoran bawakan red. Begitu. Kalau berbicara lemah lembut. Bicaranya lemah lembut. Lemah lembut. Kalau sebilang mas, pengen nengok orang tua diantar. Kan gitu. Pengen beli ini dikasih. Pokoknya suami saya paling idaman, ideal banget. Kan gitu. Akhirnya yang B, wah bojoku kok apa ngono ya. Kan begitu misalkan. Suami saya tidak seperti itu, eh. Nah, suamimu? Aduh, pokoknya beda sama suami Anda. Suami Anda beda sekali. Ngerti ini mengaji, Dok. Akhir pekan enggak pernah diajak jalan-jalan, malah diajak ke masjid. Ikut dengarkan pengajian, suruh nyatet lagi. Kan gitu. Dikit-dikit beli jajan, rasa dek, sing zuhud, urip ning dunia, urip ning pisan wae. Kan begitu. Terus ini, aduh, Anda berbahagia sekali ya. Bangun rumah dari pondasi sampai atap selesai, gak pernah ngutang. Ini suami saya, tiap tahun pindah rumah. Kontrak. Kan itu pun kadang-kadang harus mundur, bayar kontrakannya telat, dan sebagainya. Akhirnya, lihat si B tadi. Ini saya menyampaikan ini karena ada tujuannya loh. Ada tujuannya, memberikan nasihat untuk kita sebagai kaum suami, juga memberikan nasihat kepada kaum istri. Jangan keliru di dalam menilai dan mempersepsikan suami idaman itu seperti apa. Jangan dilihat dari materi saja. Tapi poin pertama yang sudah saya sebutkan tadi, juga poin kedua juga jangan dilupakan. Ini kalau di cross-checkan gitu, lebih ideal yang suami si A kan ya, sementara suami si B, aduh, jangankan kaum istri, kaum laki-laki aja yang mendengar kriteria seperti itu, aduh. Tapi sekarang kita masuk ke poin berikutnya, suami si A tadi, masya Allah, sholatnya cuma jumatan, maghrib kadang-kadang. Taraweh, kalau pas Ramadan iya, kalau pas jadwal kultum. Keren gak? Sehari-hari gak sholat, tapi kalau Ramadan jadi tokoh agama. Kultum, rajin jadi imam. Pas taraweh saja. Wah, ini perokok berat, terus macam-macam ini. Sholat juga kagak, hak Allah dia gak tahu. Kan gitu. Kegiatan-kegiatan apa dia sumbang, kegiatan syirik, bid'ah ikut, macam-macam. Tapi alhamdulillah suami si B tadi, jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja dijaga. Jangankan sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau jumatan jangan ditanya. Kalau ini tadi jumatan aja, iya kan gitu. Iya. Kalau ini alhamdulillah suami si B, sholatnya masya Allah tekun. Jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah dijaga, betul. Cintanya kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam udah mendarah daging, enggak usah ditanyakan lah. Tidak usah ditanyakan. Nah, kalau sudah masuk poin ini, lebih idaman yang mana? Suami si A atau suami si B? Yang mana, Mas? Yang B. Ini baru sampai poin di sini loh. Jangan senang dulu. Wah, berarti idaman nih saya nih. Jangan seneng dulu. Wah, idaman saya. Sholat, alhamdulillah. Sholat lima waktu. Sholat sunnah juga. Ya, lebih sering iya daripada enggak. Apa sunnah Nabi, alhamdulillah. Sunnah jenggot, celana di atas mata kaki. Kan gitu. Rokok sudah saya tinggalkan. Bagus. Ini sampai di sini, suami si B itu masih dikatakan lebih idaman dan lebih ideal daripada suami si A. Tapi sekarang kalau kita berbicara ke poin-poin berikutnya akan kita bahas pada siang hari ini. Insya Allah sedikit-sedikit baru kita bisa menilai janjane suami si B itu betul-betul idaman atau belum. Kan gitu. Mungkin dalam hal tadi sudah idaman, sudah ideal. Ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal, tauhidnya, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga semangat dia untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sudah nilainya 100, centang 100. Tapi sekarang kita berbicara biiznillahi azza wa jal, ini yang akan menjadi pembahasan kita siang hari ini, tentang poin-poin penyempurna lainnya. Penyempurna-penyempurna lainnya. Makanya tadi saya katakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah punya modal besar, punya kesempatan luas untuk menjadi suami yang idaman. Karena poin satu alhamdulillah terpenuhi ya, bertauhid. Walaupun terus kita belajar tauhid. Terus. Nabi Muhammad dari awal sampai akhir terus berbicara tentang tauhid. Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam berusaha kita ikuti. Alhamdulillah ini model besar. Tinggal kita berbicara lebih rinci lagi. Biiznillahi azza wa jal. Ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menyatakan dalam kelanjutan hadis tadi. Hadis Abi Hurairah. Akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Hibban, sudah kita sebutkan tadi, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Silsilatus Shahihah nomor 284. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, orang terbaik di tengah-tengah kalian adalah yang terbaik dalam muamalahnya kepada istri. Saya ulangi kembali sabda Nabi Muhammad. Jangan cuma diterjemahkan, tapi dikasih nada yang menekan. Orang yang terbaik di antara kita adalah yang muamalahnya paling baik kepada istrinya. Sikap seorang suami kepada istri bisa diangkat sebagai indikator sikap dia kepada orang lain. Sikap dia kepada orang lain. Begitu. Itu ringkasnya. Kalau dia baik kepada istri, insya Allah kepada orang lain pun dia baik. Tetapi kalau dia tidak baik atau nilainya buruk saat dia bermuamalah, berinteraksi dengan istrinya, pada orang lain pun potensi untuk buruk itu juga lebih besar. Lebih besar. Sekarang saya beri gambaran secara sederhana sekali. Dari dua pernyataan saya tadi, saya ulangi. Orang yang bersikap baik kepada istrinya, perhatikan ya, seorang suami yang bersikap baik pada istrinya, insya Allah kepada orang lain pun dia baik. Tetapi orang yang bersikap buruk pada istrinya, dia punya potensi. Beda kan ya bahasa yang saya pilih. Dia bersikap buruk pada istrinya, punya potensi bersikap buruk juga pada orang lain. Kenapa? Ada orang yang kepada istrinya buruk, tapi pada orang lain baik. Maka saya katakan punya potensi untuk bersikap buruk. Karena baiknya dia kepada orang lain itu terpaksa pasti. Itu pasti terpaksa. Saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau pas kebetulan profesinya sama dengan contoh yang akan saya sebutkan ini. Kan gitu. Seorang satpam. Satpam katakan di rumah sakit. Kan gitu. Satpam di rumah sakit. Bukan satpam di gudang. Kalau satpam di gudang memang itu diposisikan dan dikondisikan wajahnya gini. Gudang barang, tapi rumah sakit, kantor yang memang apa namanya? Front office boy gitu. Satpam itu diletakkan pada garis terdepan untuk memberikan kenyamanan pada pelanggan. Kan itu seorang satpam, tugasnya di depan. Atau contoh yang lain, sales yang tugasnya nawarkan barang gitu. Subhanallah, kepada orang apa ada yang pelit senyum? Ada yang pelit senyum? Ada yang kasar dalam berbicara? Sungguh tidak ada. Kalau ada, besoknya dipecat. Itu pasti itu. Bahkan silahkan Anda melaporkan kepada kami jika mendapatkan salah seorang karyawan kami tidak memenuhi beberapa hal berikut ini. Kan gitu. Tidak mengucapkan ini, bahkan Anda berhak mendapatkan satu bungkus mie instan. Lihat marketingnya orang yang sebenarnya enggak ngerti agama, tidak belajar agama secara rinci. Anda berhak mendapatkan hadiah menarik dari kami jika karyawan kami tidak melakukan satu senyum manis, tidak menanyakan kepemilikan kartu anggota, terus terakhir tidak mengucapkan terima kasih, semoga Anda bisa datang kembali. Yang punya langganan pasti paham maksudnya apa. Kan gitu. Itu subhanallah bagus. Dia bisa baik pada orang lain. Tetapi pada praktiknya ketika dia pulang, ini kita berbicara tentang laki-laki, seorang suami. Ketika dia pulang ke rumahnya, masuk dalam rumahnya, apakah sikap itu masih sama dia tunjukkan pada istrinya ataukah berbeda? Di kantor sudah ditekan harus senyum. Ya, iya. Ini iya, kalau enggak kan dilihat pengawasnya. Dipenalti, gajinya dipotong. Ini dan itu sampai di rumah, wah dilampiaskan. Cuci. Cepat. Di kantor enggak bisa. Di tempat kerja dia enggak bisa, dilampiaskan habis-habisan di rumah. Itu yang saya katakan tadi, dia buruk pada orang, Dia punya potensi, dia buruk pada istrinya dalam bersikap. Dia punya potensi buruk juga pada orang. Jadi meskipun baik di depan orang, itu terpaksa. Tapi orang yang punya kebiasaan sudah bersikap baik pada istrinya, maka biiznillahi azza wajal dia bisa bersikap baik pada orang lain juga. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khiyarukum, sebaik-baik kalian. Kalau kita berbicara di antara kita ini, yang terbaik itu siapa? Jelas yang dimaksud oleh Nabi, yang terbaik itu dalam segala-galanya kan ya? Yang disebut oleh Nabi terbaik itu ya segala-galanya. Siapakah orang yang terbaik dalam segala hal di antara kita? Selain iman tadi yang sudah disebutkan Nabi di awal hadis, itu jelas poin pertama dan kedua yang sudah kita jelaskan tadi, otomatis masuk. Tapi pertanyaan berikutnya, siapakah orang yang paling terbaik di antara kita? Dalam semua hal, kata Nabi, khiyarukum linisa'ihim, adalah orang yang indikatornya bisa dilihat dari akhlak dan sikap dia pada istri. Kalau dia baik, dia menjadi yang terbaik di antara kita. Nah, maka memang tema ini pas untuk diangkat dan dibahas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mencoba menghakimi diri sendiri. Tidak perlu menghakimi orang lain. Menghakimi diri sendiri. Nah, ini beberapa tuntutan dari jaksa. Dan kemudian kita sendirilah yang memutuskan. Sudahkah kita menjadi suami yang idaman? Ataukah kita sudah menjadi suami yang ideal? Ataukah belum? Untuk poin pertama dan kedua, mafhum insyaAllah ya. Tauhidullahi azza wa jal, at-ta'abbud wa tadhallullah ta'ala. Yang kedua, ittiba' di sunnati Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Cuma nampaknya yang diinginkan panitia bukan yang diinginkan panitia justru poin-poin ini. Yang pertama, adalah al-hirsu ala ta'limi zawjah amra diniha. Ini justru yang paling penting. Untuk menjadi seorang suami yang idaman, ideal, justru ini yang pertama, rincian ya, memiliki semangat, semangat untuk memberikan pembelajaran agama, untuk memberikan pembelajaran agama pada istrinya. Ini kalau sudah membahas poin yang satu ini, wah yang kesaring tinggal sedikit, berguguran, gur. Makanya kita tempatkan pada posisi yang pertama. Sebenarnya dalam catatan saya ini nomor 6. Catatan saya nomor 6 karena nulisnya kan yang penting sing nempel di yang lewat kan, daripada hilang catat. Daripada hilang catat. Menyampaikannya ya sesuai kondisi. Fleksibel kan Pak Sanwan? Lihat sikon. Jadi yang kita pilih sebagai poin pertama untuk menjadi seorang suami yang idaman dan ideal adalah semangat untuk memberikan pembelajaran kepada istrinya. Tentang apa? Amra diniha, tentang agama. Ini kalau sekali lagi, kalau kita udah masih berbicara, ketika kita masih berbicara poin ini, yang gugur sudah banyak sekali. Yang gugur sudah banyak sekali. Jangankan kaum muslimin secara umum. Mereka yang punya komitmen untuk tafaqquh fi dinillahi azza wa jal, punya komitmen untuk belajar agama, poin ini pun kadang-kadang terlewatkan. Ngaji tidak seimbang. Suaminya ngaji semangat, istrinya tidak. Ya timpang jalannya. Seorang suami punya semangat untuk menerapkan sunnah di tengah keluarganya, tapi istrinya gak ngerti. Istrinya kurang paham. Keilmuan istrinya gak nyanda. Timpang. Konflik. Konflik begini namanya konflik apa? Apa ini mas? Horizontal ya? Hah? Horizontal ya? Pokoknya antara suami dan istri. Konflik apa namanya itu? Regional. Konflik wilayah. Nah gitu. Jadi kalau ingin menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, samakan dulu posisi Anda sebagai suami dan posisi istri ada dalam satu tingkat. Sekalipun berbeda ya jangan jauh-jauh amat lah. Dalam hal apa? Ilmu. Dalam hal ilmu. Ini kalau tidak seimbang, ya itu tadi konflik. Konflik. Begitu konflik. Saya berikan satu contoh. Ikhwati fillah barakallahu fikum, satu contoh. Misalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim. Hadis yang sudah sering kita dengar insyaallah. Hadis Bukhari Muslim di sana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa kalau sudah maghrib, ghalliku abwabakum. Pintu rumah ditutup. Kalau sudah menjelang maghrib itu ya. Misalkan maghrib, contoh aja jam 6 kurang seperempat azan. Nanti jam setengah 6 atau antara setengah 6 sampai jam antara 15.30 sampai 15.45 sudah diusahakan, sudah dikondisikan. Anak-anak disuruh masuk. Jangan lagi main di luar. Pintu rumah ditutup. Mengucapkan apa? Bismillah. Itu sunnah Nabi. Untuk membentengi rumah kita dari gangguan syaitan. Tutup pintu dengan mengucapkan basmalah. Samullah. Ucapkan basmalah. Tutup jendela juga dengan mengucapkan basmalah. Itu salah satu upaya untuk membentengi rumah kita. Rumah kita. Mohon maaf, sebagian masyarakat justru kalau maghrib pintu dibuka. Jendela dibuka. Ditanya kok begitu Pak? Ya tandanya kita welcome kalau ada tamu. Masa kita tertutup? Welcome, monggo kalau mau bertamu silakan. Pintu saya tutup, saya buka. Jendela juga saya buka. Padahal sunnah Nabi SAW membimbing dan mengarahkan kita. Tutup pintunya, tutup jendelanya. Jangan lupa baca basmalah. Anak-anak disuruh masuk. Suaminya ngerti tentang ilmu ini, paham. Tapi istrinya gak paham. Kira-kira konflik gak? Cekcok gak ini? Cekcok. Kowe ini. Bocah-bocah wis azan maghrib. Urang mlebu piye iki? Nanti kalau setan gimana? Ya konflik. Istrinya juga merasa gak pernah mendapatkan ilmu. Istrinya merasa gak paham. Istrinya gak ngerti sama sekali. Maksud itu apa? Iki api-apian apa? Gelut. Ah, istrinya mantan taekwondo. Coro halus mau coro kasar ya mas? Misalkan contoh. Ini contoh kecil ya. Timbang. Kenapa? Secara ilmu tidak banding. Paling tidak itu tadi derajatnya jangan jauh-jauh amat. Kalaupun iya, seorang suami yang punya semangat untuk menerapkan ilmu, menerapkan sunnah di dalam keluarganya, ada itu tadi ta'lim. Punya semangat untuk memberikan pembelajaran agama bagi istrinya. Satu persatu. Semuanya juga tidak mungkin langsung kan. Satu hari agama dipelajari. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi misalkan ingin menerapkan sunnah yang satu tadi. Misal. Kan gitu. Biasanya memang seperti itu. Anak-anak bebas main. Pintu rumah, jendela rumah. Walaupun maghrib isya ya juga tetap terbuka. Tidak dikunci, tidak ditutup. Tapi setelah suaminya mendengar hadis atau dia ngaji, mendengarkan keterangan dari ustaz, oh itu sunnah Nabi, ditutup pak jendela, pintu, ucapkan bismillah. Dia pulang, dia sampaikan kepada istrinya. Ini karakter dan kriteria suami idaman seperti itu. Ilmu yang sudah dia dapatkan, dia sampaikan kepada istrinya. Nah, dan tentu, cara penyampaian itu sangat berpengaruh. Cara penyampaian itu sangat berpengaruh sekali. Istri menerima ataukah tidak. Langsung ataukah nanti diterima. Itu tergantung pada cara kita menyampaikannya. Coba bandingkan dua pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama. Menjelang maghrib. Misalkan saya memanggil istri, panggilannya Dek. Kan gitu. Adzan maghrib, anak-anak masih main pasir di luar. Gitu. Dek! Pernah ngerti lo piye? Kamu itu gak tahu apa? Anak-anak suruh masuk, udah maghrib ini. Misal, ini pernyataan pertama. Bandingkan kan pernyataan kedua berikut ini. Anu dek. Apanya? Ternyata mungkin saya sebagai seorang ayah, selama ini teledor. Beda ya? Selama ini saya sebagai seorang ayah sudah teledor. kita yang kurang memperhatikan apa namanya hak-hak anak kita. Kan istri ke mas tanya, maksudnya apa mas? Gini, kemarin itu saya ngaji sama Ustaz Abdurrahman. Gak tahu Abdurrahman siapa. Oh, banyak kan Ustaz Abdurrahman ini. Contoh aja ini kan, saya tuh ngaji kemarin sama Ustaz Abdurrahman, ternyata sunnah Nabi kalau pas maghrib itu anak-anak suruh masuk. Itu sunnah Nabi. Jadi keliru saya selama ini, kurang memperhatikan hak anak. Gimana kalau kita mulai praktekkan hari ini? Beda gak pernyataan pertama dan kedua? Kira-kira istri lebih menerima pernyataan pertama atau pernyataan kedua? Pernyataan pertama kalau disampaikan gelut. Tadi karena contoh yang kita sampaikan istrinya mantan taekwondo ini. Gelut apa ya mas? Suara sparnya. Misalkan. Sawise ngaji terus gak pernah sparing. Bih. Lepuh mah. Kan beda pernyataan. Cara menyampaikan itu perlu. Kalau yang tadi langsung vonis, langsung marah, kan gitu, langsung menyalahkan. Kalau yang kedua tadi subhanallah, dimulai dari sebuah pengakuan salah. Setelah ngaku salah, menyampaikan, saya juga baru tahu. Jadi istri tidak akan merasa direndahkan. Istri tidak akan merasa dilecehkan enggak? Karena, oh iya, kamu juga sama-sama enggak tahu. Tapi akhirnya, saya tahu. Bagaimana kalau sekarang kita sama-sama tahu, kemudian sama-sama mengamalkannya. Enak, ya sudah. Mulai hari ini, dek, insyaallah kalau maghrib, atau sebelum adzan maghrib kira-kira 10 menit, 15 menit, anak-anak kita kondisikan masuk. Setuju gak? Setuju? Setuju. Buat tanda tangan? Tanda tangan. Fakta integritas. Misalkan. Itu cara penyampaian. Ta'lim amradiniha. Itu kewajiban suami. Bukan kewajiban ustaz. Nah, penting itu. Garis bawahi. Memberikan pembelajaran kepada istri, itu sebenarnya tugas pokok suami. Bukan tugas ustaz hanya membantu menyampaikan. Tapi sebenarnya itu tugas pokok suami. Ketika seorang suami telah menyadari bahwa tugas pokok dia adalah memberikan pembelajaran agama kepada istri, suami akan memiliki motivasi untuk belajar agama. Bisa dipahami? Kalau misalkan dia belum sadar, pokoknya kalau ngaji udah ustaz wae sing ustaz. Kalau buka kajian ummahat bahas masalah ini. Istri saya enggak sabaran, kurang bersyukur. Mau dinasihati Ustaz, ummahat itu. Yang zuhud hidupnya kayak gimana, yang kona'ah, suaminya udah kerja dari pagi sampai sore, suaminya begini. Ya tetap enggak bisa. Tolonglah Ustaz, besok kalau pas kajian disinggung dikit aja. Benar. Itu tugas ustaz juga. Benar, itu tugas seorang yang Allah beri ilmu untuk menyampaikan. Tetapi jangan sampai membuat Anda sebagai suami merasa tidak punya kewajiban. Itu yang keliru. Itu yang keliru. Nganggap ini tugas ustaz kok. Kan gitu. Mestinya dialah yang mendidik istrinya untuk hidup qanaah, hidup seadanya. Menjadi istri itu yang penyabar, menjadi istri yang selalu bersyukur. Itu tugas suami. Tugas suami. Nah, ketika seorang suami betul-betul menyadari tugasnya ini, dia akan semangat untuk belajar agama. Karena nilai ikhlas di dalam belajar itu disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nilai ikhlas ketika orang belajar agama, niatnya apa? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika dia belajar ngaji, tujuannya adalah untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya, juga menghilangkan kejahilan pada orang lain. Orang lain ini yang paling berhak siapa? Istri. Istri. Karena kita sedang berbicara tentang suami dan istri dalam interaksi dan hubungan sehari-hari. Yang paling berhak untuk kita upayakan kejahilan itu apa namanya? Terangkat dari orang lain adalah istri. Kenapa sering terjadi cekcok, konflik rumah tangga? Karena itu perbedaan tingkat dalam hal keilmuan. Suaminya paham, istrinya tidak paham. Suaminya ngerti itu haram, istrinya gak paham. Sekarang saya mengerti bahwa perbuatan itu haram. Perbuatan seperti itu haram. Tetapi istri gak paham. Istri tidak paham. Misalkan contoh paling ekstrim, agar mudah dipahami. Sekarang riba itu jelas haram hukumnya. Riba itu jelas haram hukumnya. Nah, suatu bulan, seorang istri bawa sebuah apa namanya hadiah bagus, barang baru, perkakas rumah tangga. Oh, apa ini dek? Beli mas kemarin. kok bisa beli? Kayaknya uangnya pas-pasan deh rumah uang kita. Kok bisa beli seperti berapa itu harganya? 100.000 mas. Untuk dia cukup mendi. Dari mana? Enggak, kemarin tetangganya utang. Sudah utang 5 bulan yang lalu. Terus sebulannya, dia nyicil plus 10%. Ini contoh ekstrim, bisa dipahami gak? Ternyata istrinya sudah melakukan tindak pidana, tindak dosa, ya. Tindakan dosa riba. Mungkin gak seperti itu? Mungkin terjadi. Kenapa? Suaminya ngaji, semangat belajar agama. Istrinya tidak dikondisikan untuk sama-sama ngerti agama. Akhirnya seperti itu, konflik. Duit riba kok ini kok? Pakai enggak? Haram. Buat apa seperti itu? Kamu itu sebagai istri, wah, enggak soleha, habis. Padahal ternyata istrinya enggak paham, enggak ngerti. Cuma 10% kok, mas. 10% dalam 5 bulan dapat 100.000. Berarti 1 bulan berapa itu? 100.000 bagi 5. 20.000. Berarti 10%-nya kan 20.000. 100%-nya 200.000. Itulah hitung-hitungan. Para pedagang lebih ngerti kalau masalah hitung-hitungan ini. Itu contoh ekstrim bahwa pembelajaran agama itu harus disampaikan oleh seorang suami. Itu tugas pokok suami. Jangan merasa lepas. Enggak. Justru dengan memahami tugas ini, insya Allah kita akan terpacu untuk terus belajar, belajar, belajar, dan belajar. Sampaikan juga kepada istri. Sampaikan kepada istri apa yang telah kita pelajari dengan catatan tadi, cara penyampaiannya yang baik. Saya sudah memberikan contoh tadi. Insya Allah itu cukup nih. Contoh itu cukup. Bagaimana cara menyampaikan kepada istri. Misal sekarang, ini contoh kasus yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Seorang suami dia tidak punya kemampuan. Seorang suami dia tidak punya kemampuan untuk memberikan pembelajaran agama kepada istrinya. Jelas dia tidak punya kemampuan. Sebabnya banyak. Sebab mungkin dia terlalu sibuk kerja dari pagi sampai sore. Atau mungkin dia tidak punya kesempatan. Atau mungkin dia jauh dari tempat belajar agama, tempat taklim. Atau mungkin dia sudah terlalu tua. Atau mungkin ada kewajiban yang lain. Jelas artinya banyak sebab. Akhirnya tugas dia sebagai seorang suami untuk memberikan pembelajaran agama tidak terpenuhi dengan baik. Maka dia sebagai seorang suami punya kewajiban menyiapkan fasilitas belajar untuk istri. Itu tugas. Sadari itu sebagai tugas Anda, wahai suami. Sadari sebagai tugas Anda, wahai suami. Mulai dari, misalkan, ada taklim, umahat, khusus, atau kajian umum, terbuka untuk kaum muslimah, muslimin dan muslimah, umum untuk putra dan putri, pembahasan tentang hukum puasa, tentang salat sunnah, tentang zakat, misalkan, tentang berbakti kepada orang tua. Saya sebagai suami merasa tidak mampu memberikan pembelajaran tentang hal-hal tadi. Maka saya harus punya semangat untuk menyampaikan kepada istri, besok saya antar. Berangkat bareng-bareng. Gimana caranya? Yang penting kamu nyaman di tempat belajar. Bawa es krim? Gak apa-apa kalau memang butuh es krim, yang penting tenang belajar. Tapi es krimnya bukan buat ibunya, bukan buat istrinya, untuk anaknya. Biar anaknya tidak mengganggu ibunya. Jadi ibunya nyadar taklim. Es krim tadi bukan untuk istrinya ya. Es krim tadi untuk siapa? Anaknya. Seorang suami nawarkan es krim bukan piye ben tenang tak belikan es krim. Maksudnya untuk anak biar tidak mengganggu ibunya. Terus apa saja saya siapkan, saya sediakan. Nah, Mas, apa yang penting jangan kesusu. Iya, saya akan berusaha tidak kesusu. Taklim dimulai misalkan jam 10. Misalkan jam 10, ya berangkatnya jam 9 kan itu. Yang penting jangan cepat-cepat mas. Iya, 40 km per jam tak lakoni. Yang penting siap kan itu. Woi, ada tambahan kerjaan lembur ya di tempat kerja, sebatal. Yang penting buat kamu. Yang penting kamu bisa ikut belajar, ikut ngaji. Ini tugas seorang suami. Tugas seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Jaga juga keluarga kalian dari api neraka. Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah Abul Khattab As-Sadusi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang tafsir ayat ini seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Al-Quranil Azim. Kata Al-Imam Qatadah rahimahullah, ta'muruhum bita'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an takuma 'alaihim bi amrillah wa ta'mur wa ta'murahum wa tusa'idahum 'alaihi fa idza ra'aita ma'siyatan qada'tahum wa zajartahum 'anha. Kata Imam Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah engkau perintahkan keluargamu untuk sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah. Engkau cegah mereka dari maksiat. Demikian juga engkau tegakkan perintah Allah di tengah-tengah mereka. Engkau ajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Wa tusa'idahum 'alaihi. Engkau bantu keluargamu. Dalam hal ini, dalam pembahasan kita adalah istri. Engkau bantu istrimu. Engkau bantu istrimu untuk belajar agama. Engkau bantu istrimu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebatas kemampuan kita secara maksimal. Sebab contoh kasus, ikhwati fillah barakallahu fikum. Contoh kasus di kalangan kita sendiri. Di internal kita, di internal ahli sunnah wal jamaah, di internal salafiyin. Subhanallah, kasus seperti ini terlalu sering terjadi. Terlalu sering terjadi. Keluhan dari kaum istri. Keluhan dari kaum istri yang kurang mendapatkan perhatian dari suami dalam hal ini. Mereka mengeluhkan sebagiannya. Suaminya tidak punya semangat untuk antar jemput istrinya belajar. Kan gitu. Padahal itu mungkin sepekan sekali. Sepekan sekali. Atau mungkin dua pekan sekali. Atau mungkin sebulan sekali. Tidak ada semangat untuk nganter. Mestinya seorang suami juga aktif. Aktif untuk mengajak. Bukan pasif nunggu. Oh, kalau saya sih manut istri gua. Istri gua minta diantar, gua anterin. Gak minta diantarin, ngapain juga gue nawarin. Masih banyak kegiatan yang lain. Mestinya seorang suami aktif. Besok ada kegiatan di sana, taklim umahat. Ustaz Abdurrahman. Banyak ini Ustaz Abdurrahman. Ada taklim umahat, gimana? Ya, ikut. Kemudian fasilitas diberi. Itu tadi, es krim, alat tulis. Misalkan, gak punya sandal ya dibelikan sandal. Masa berangkat taklim gak ada sandalnya? Kan begitu. Misalkan helm yang bagus lah. Jangan helm yang baru berapa meter kena angin harus di ini kan. Kasihan istri. Kan begitu. Itu hak seorang istri. Tugas dan kewajiban Anda wahai seorang suami, membelikan helm ini contoh kecil. Membelikan helm biar istri itu nyaman dalam perjalanan, enggak capek kena angin. Sat. Tarik. Ada loh yang seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Nanti tersinggung. Lagi pula ini bukan pesanan, enggak ada SMS gelap atau surat gelap, enggak ada. Ini contoh yang pas liver aja di pikiran saya. Itu ada seperti itu. Oh, helmnya kena angin, paham enggak ya? Kena angin karena mungkin sudah terlalu lobok atau mungkin jadul. Terus ini enggak ada ikatnya, ikat apa sampai di dagu. Jadi kena angin, ser tarik. Jadi tangannya udah capek, mau nulis udah kecu, kemeng. Ini fasilitas sudah. Helmnya milih yang mana? Dek, tak belikan. Kan gitu. Ternyata juga, mas jujur ya mas? Iya gak apa-apa jujur. Nambok itu rantai motornya ditutup. Itu selama ini saya kalau bonceng itu takut deg-degan. Terus harus ngempit dubah nih loh mas gini. Belum bawa buku, belum bawa gendong anak. Ngempit gini, wah capek gini ngempit ini. Itu juga hak seorang istri. Sudah banyak peristiwa kita secara sengaja, bukan sengaja, tidak sengaja loh. Secara sengaja telah mencelakai istri sendiri. Sengaja piye? Ya sudah tahu harus ditutup tapi dibiarkan terus, itu sengaja namanya. Itu sengaja. Kalau misalkan sudah ditutup rantainya. Selebur tahu selebur ya? Orang kemanggung juga selebur kan? Selebarnya dikasih, rantainya udah ditutup. Tempat duduknya sudah bagus. Kok yang masih nyerempet itu tidak sengaja. tapi sudah paham motornya itu rantainya tidak ada tutupnya. Bertahun-tahun kayak gitu terus. Alhamdulillah selama ini juga yura popo kok. Iya. Gilirannya apa-apa? Gilirannya apa-apa susah kan? Itu secara sengaja Anda wahai suami mencelakakan istri. Itu istri enggak akan nyaman berangkat taklim dari Banjarnegara ke sini, dari Wonosobo ke sini misalkan ini. Aja tersinggung loh. Itu ngempit jubah wah capek itu. Kadang-kadang apa namanya seorang istri ya sudah enggak lah, kemana ke aku jauh, jangan. Bukan karena malas, itu tadi capek ngempit. Terus helmnya digini kan. Bayangkan helmnya tarik ke belakang apa ke depan, kena angin, tarik lagi ke depan. Ini belum ngempit lagi. Kan gitu. Kemudian minuman dingin juga tidak disediakan sama suaminya. Kan subhanallah, istri mana yang punya semangat untuk belajar? Kalau di fasilitasnya di apa namanya disiapin. Misal contoh sebelum berangkat taklim Ahad pagi seperti ini, suami ibadah subuh ngaji Al-Qur'an dulu atau di masjid, apa namanya? Pulang ke rumah motornya dibawa keluar, bawa ember satu air, bawa air satu ember, terus kemudian bawa apalah sabun dan segala macam, bawa tayangnya. Mana Mas? Nyuci motor buat kamu. Istri mana yang akan semangat? Oh, lu kemana? Kan ngaji hari ini. Oh iya. Jadi sudah dikondisikan. Motornya dibersihkan, cuci, rapi. Jadi wah, coba reng-reng tin tin tin rem semua. Kan itu. Istri semangat kan ya? Kira-kira semangat enggak seperti itu? Misalkan istrinya sakit sekalipun, melihat suaminya semangat kayak gitu enggak mungkin. Mas aku loro ya, Mas. Enggak mungkin deh. Istri-istri kita tidak akan seburuk itu enggak? Tidak akan seburuk itu. Kalau sudah lihat suaminya semangat menyiapkan kendaraan untuk berangkat taklim. Bukunya, buku yang mana? Bolpennya, yang warna apa, Mi? Dek, tak belikan, Dek. Ya, segala macam es krim siap buat anak. Es krim siap semua udah. Ya, siap berangkat. Cuci motornya. Wah, dikasih pengharum motor semua. Siap. Helmnya yang standar, bukan lagi gini-gini. Tutup rantainya sudah. Oke, mantap. Sekali lagi seorang istri kalau seperti itu semangat banget untuk berangkat apa namanya ngaji. Nanti keluar rumah gang, mampir di warung sebentar deh. Tak belikan minuman dingin buat kamu. Biar nyaman taklimnya. Biar nyaman taklimnya. Milih apa? Minuman A, B, C, D. Jangan disebut. Menyalahi kode etik itu namanya. Jenis minuman tertentu. Pokoknya minuman apa? A, B, C, D, E. Pilih. Apalagi jajan, permen. Yang penting semangat ngajinya. Sehingga keluarga itu akan harmonis. Kenapa? Ada kesilabarakalofikum. Tidak sedikit kaum istri yang mengeluhkan haknya belajar itu tidak terpenuhi dengan baik. Hak belajarnya tidak terpenuhi dengan baik. Nah, ini poin pertama. Monggo dinilai sudah menjadi idaman ataukah belum? Sudah ideal ataukah belum? Apakah selama ini tugas kita mengajar, memberikan pembelajaran agama kepada istri sudah cukup ataukah masih belum? Monggo. Nah. Kemudian khotibillah yang dimuliakan dan rahmat Allah wa azza wa jal. Poin yang berikutnya. Dipilih-pilih ini. Nomor dua. Al-istihanatu bizzawjah. Al-istihanatu bizzawjah. Ini sesuatu yang harus dijauhkan dan dihindarkan dari seorang suami. Seorang suami tidak boleh al-istihanatu bizaujah. Seorang suami tidak boleh merendahkan istrinya. Artinya, untuk menjadi seorang suami yang ideal, demikian juga yang idaman, harus menghargai istrinya. Tepat pada porsinya. Seorang istri harus dihargai. Bukan wanitiro. Dihargai ini bukan wanitiro, bukan. Betul-betul dihargai, dimuliakan, diposisikan sebagai seorang manusia. Nah, sebagai seorang manusia. Nah, beberapa bentuk perlakuan dan sikap dari seorang suami yang itu akan menodai keidealan seorang suami, adalah la ya'taddu bi kalamiha wa la yastashiruha wa yuhaqqiruha baina auladiha wa an yasifaha bi sifatin sayyi'ah. Ini diantara pantangan seorang suami ideal itu adalah al-istihanah bizaujah. Dia menghina, merendahkan, meremehkan istrinya. Dari sikap ini akhirnya muncul dan lahir adamul i'tidad bi kalami zaujah, tidak memperdulikan ucapan, pendapat, masukan dan saran dari istrinya. Kowe ngerti opo? Tugasmu ning omah wae. Kamu tuh enggak paham mamamu. Ini kalimat sangat menyakiti hati seorang wanita. Walaupun mungkin, walaupun benar, istri dalam hal ini secara khusus memang tidak perlu bertanya. Tidak punya hak untuk ikut berbicara dan membahas. Mungkin. Tapi pilihan kata seperti tadi loh. Kok ora ngerti apa-apa menangnya woy? Urusannya wong lanang. Urusannya laki-laki. Enggak. Tidak seperti itu. Kan bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat-kalimat yang baik. Sudahlah dek, percayakan saja sama kekasihmu ini. Beda kan ya? Padahal substansinya sama gak? Memang harus belajar bahasa kita ya. Jangan menggunakan bahasa negatif, pakai bahasa yang positif. Itu ada ilmunya. Substansinya sama, maksudnya tidak usah berbicara dalam hal ini. Tapi pilihan katanya, percayakan saja sama saya deh. Sudah. Insya Allah mudah, gampang. Atau mungkin ini pikiranmu curahkan saja untuk memikirkan saya, enggak usah mikir orang lain. Kan beda dengan mengerti apa kowe. Wedok melu-melu. Substansinya sama enggak? Ya, ini harus diulang-ulang ini karena sering terjadi sih. Seorang suami itu konflik dengan istrinya karena pilihan kata yang kurang tepat. Pilihan kata yang kurang tepat. Subhanallah. Itu terasa banget kok di hati wanita itu. Walaupun kita laki-laki, tapi insya Allah bisa merasakannya. Ketika kata-kata seperti itu diucapkan seorang suami, pasti sakit hati. Gue ngerti apa itu, kadang-kadang seorang istri mungkin gak bisa tidur diomongin kayak gitu. Gue ngerti apa? Iya, ya ngerti apa? Ya. Aduh. Kan gitu. Akhirnya merasa kecil, merasa tidak berharga di depan suaminya. Mentalnya down. Akhirnya pesimis. Akhirnya tidak punya semangat. Itu terjadi. Gue ngerti apa? Saya ngurusi cah-cah gue, enggak usah ngurusi kayak gini. Nah, tapi sebenarnya kalau bahasanya positif tadi kan, dia akan merasa terhibur kan. Sudah, percayakan saja masalah ini pada kekasihmu ini. Percayakan sama suamimu. Tamam, oke? Okay? Sip. Dah, susah mikir uang, mikir aku gue. Dah, biar aku senyum, aku seneng. Dah, kan beda. Masya Allah. Karena ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam praktik rumah tangga beliau, itu betul-betul menghargai istri-istrinya. Nah, dalam masalah, dalam banyak hal, dalam banyak masalah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak diskusi istri-istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sering berdiskusi. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh istri-istri beliau itu dilayani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam qassalahunna al-qasas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bercerita panjang lebar. Beberapa dan kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam itu sering ngobrol dan berdiskusi dengan istrinya sebelum tidur. Setelah salat Isya, beliau pulang ke rumah, diskusi, ngobrol. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bukan hanya dalam urusan rumah tangga. Bahkan sampai kaitannya dengan maslahat umum. Nabi SAW tidak sungkan untuk meminta pendapat dan masukan dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum istri, ini perlu kita sadari wahai suami, kaum istri itu ketika diajak berbicara dan diajak diskusi itu sudah merasa senang, walaupun akhirnya nanti pendapatnya tidak dilaksanakan, itu sudah senang. Iya dek, nek misalnya gini, oh gini-gini, itu sudah senang, dihargai banget, walaupun akhirnya neng angel gitu ya, kan gitu. Misalkan gitu, kesimpulannya gitu. Eh, semata nuan, coba nanti tak pikirkan dulu ya. Jazakillah khairan sudah ngasih masukan, barakallahu fiik, sarannya bagus sekali. Tapi nanti coba saya kompromikan lagi, saya musyawarahkan lagi dengan orang lain. Itu sudah senang itu, sudah senang, sudah cukup. Sudah cukup. Nah, mungkin dalam kisah saat Nabi alaihi salatu wasalam dalam peristiwa Hudaybiyah. Ini hadis juga sudah sering kita dengar, sering kita baca. Pada saat Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabat untuk cukur rambut dan menyembelih apa hewan kurban. Diceritakan ketika itu Bukhari Muslim juga ashabus sunan meriwayatkannya. Nabi dan para sahabat kan ingin berangkat umrah ke Mekah. Tetapi di tengah perjalanan orang-orang Quraisy menghalangi. Sampai kemudian lahirlah perjanjian Hudaybiyah, lahir juga peristiwa Bai'atul Ridwan dan yang lainnya. Nah, ini belum melaksanakan manasik umrah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta para sahabat untuk cukur rambut tahallul, demikian juga menyembelih kurban. Ketika Nabi menyampaikan hal ini, para sahabat kurang ada sambutan. Sambutannya kurang. Disampaikan lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sambutannya masih kurang. Sampai yang ketiga kali, tidak ada seorang pun sahabat yang menyambut seruan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? Bukan karena mereka tidak ingin melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kan ada yang bertanya, kok bisa ya sahabat tidak menyambut seruan Nabi? Kan begitu. Beliau-beliau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bukannya tidak menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena benci atau karena tidak tunduk dan tidak taat dengan seruan Nabi, bukan. Tetapi masih ada harapan di dalam hati mereka. Masih ada harapan di dalam hati mereka agar umrah itu betul-betul terlaksana. Itu salah satu kemungkinannya. Atau mungkin para sahabat masih bersedih radhiyallahu taala anhum ajmain, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Hal ini membuat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan perasaan sedih masuk ke dalam kemah. Kemah pribadi milik beliau dan juga di situ istri-istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat itu dikisahkan adalah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihi salatu wasalam mengajak diskusi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, maukah Anda melihat mereka segera melaksanakan permintaan dan seruan Anda? Nah, Anda keluar, jangan berbicara sepatah kata pun. Keluar dari kemah, jangan berbicara sepatah kata pun. Panggil tukang cukur Anda, cukur rambut Anda, lalu sembelih hewan kurban Anda sendiri, hadyu itu. Sembelih sendiri." Lihat, masukan dari siapa? Ummu Salamah, istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul, Nabi Muhammad keluar dari kemah, panggil tukang cukur, diam aja, tukang cukur. Cukur. Dia para sahabat ngajak bicara, diam Nabi Muhammad. Cukur. Setelah itu menyembelih apa hewan hadyunya. Subhanallah, dengan praktek secara langsung seperti itu, para sahabat segera menyambut rebutan. Saling mencukur rambut satu sama yang lain. Bahkan digambarkan sebagian perawi hampir-hampir terlihat mereka itu seperti apa posisi orang yang saling membunuh. Artinya saling berkelahi karena ribut rebutan itu ya. Rebutan akhirnya ribut. Ingin meniru dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini penting sekali. Kita biasakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mulai dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Begitu. Upayakan dan usahakan, biasakan istri diajak sebagai teman diskusi. Bukan tembok atau atap yang dijadikan alat teman diskusi. Tidur lihat tembok ini. Apa mas? Enggak. membelakang istri, lihat tembok. Kenapa sih mas? Enggak, enggak apa-apa. Ya dalam kondisi seperti ini wajar-wajar saja kalau misalkan seorang istri kemudian berprasangka buruk. Istrinya mungkin, waduh, kayaknya pengen terhadut ini. Repot ini. Wajar kalau apa sangkaan seperti itu muncul. Kenapa? Jelas di sampingnya kok. Seorang suami diam sambil lihat atap. Diam sambil lihat dinding. Teman diskusinya siapa? Atap dan dinding. Ini nih. Orang paling dekatmu. Orang yang akan berusaha memahami dan mengerti tentang dirimu. Orang yang kita percaya akan memberikan masukan yang terbaik. Orang yang kita percaya tidak akan mencelakakan kita. Coba ajak bicara. Nah, ajak bicara. Ajak diskusi. Iya yo, masalah gini, gini. Oh ya gini. Minimalnya. Minimalnya. Istri akan memberikan motivasi. Istri akan menyabar-nyabarkan. Ini nasihat untuk kaum istri. Kan gitu. Ini nasihat untuk kaum istri. Misalkan seorang suami. Suami Anda, wahai istri, sedang menghadapi masalah yang berat. Sedang menghadapi apa namanya persoalan. Kemudian sampai terjadi seperti itu, suami Anda melihat ke atap, melihat ke dinding. Atau misalkan merem tapi matanya gerak-gerak, tandanya belum tidur. Jangan berprasangka buruk pertama. Ini nasihat untuk kaum istri, biar imbang ilmunya. Kalau tidak imbang, konflik nanti. Biar imbang. Pertama, jangan berprasangka buruk dengan suami Anda. Berprasangkalah yang baik. Kan itu. Yang kedua, tawarkan. Tawarkan kepada suami Anda. Punya masalah apa mas, mungkin saya bisa bantu. Walaupun saya seorang wanita, seorang bodoh. Kan gini ya. Ini nasihat untuk kaum istri nih, merendahlah. Saya ini bodoh, gak ngerti apa-apa. Tapi barangkali, dengan bercerita kan bisa ngelos kayak perasaan loh mas. Kan gitu. Kemudian berikutnya, istri kalau memang itu permasalahannya berat dan segala macam, tidak perlu memaksakan untuk memberikan pendapat. Ini nasihat untuk kaum istri. Tidak perlu memaksakan memberikan saran. Ini aja mas, ini wae. Jangan malah tambah pusing suami Anda. Tapi paling tidak, yaudahlah mas bersabar. Nasihat yang umum, masukan-masukan yang umum, sabar. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Atau gimana mas, tanya sama ustaz. Atau tanya sama si fulan. Tanya sama bapak, lebih pengalaman. Kan itu. Ini mikir masalahnya. Ini duitnya untuk sapi apa untuk kambing? Ternyata yang dipikir itu, melihat atap, melihat dinding. Ini beli sapi atau beli kambing untuk kurban besok ini, ikut di sana, ikut di sini, bingung. Gak usah berprasangka buruk, wah suamiku pengen takut nih. Enggak, tidak seperti itu. Berprasangka yang baik. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wa jalla. Demikian juga at-tahqir bainal aulad wa ama mahum. Ini juga sikap yang mestinya tidak dilakukan seorang suami. Artinya merendahkan istri di depan anak-anak. Ini sering terjadi. Kemudian ditiru dan dicontoh oleh anak-anaknya. Dan ditiru dan dicontoh oleh anak-anaknya. Walaupun mungkin kita dalam konteks yang konteks bercanda, konteks humor, konteks yang santai. Tetapi kalimat-kalimat yang sifat dan nadanya merendahkan istri, jangan sampai terucap di depan anak-anak. Sedang ngobrol gitu, sedang makan siang, contoh ya, sedang makan siang, ngobrol bareng-bareng saya, istri, anak-anak. Saya cerita nih, gini. Sedang semangat cerita, istri, "Bih mas mau cerita nih, Bih." Misal, kan begitu. Ya jangan sampai kita bilang, "Oh, DDR, daya dong rendah." Atau DPR, daya pendengaran rendah. Ini di depan anak-anak, gak boleh kalimat seperti diucapkan seorang suami di depan anaknya. Kebijakan mesti ngomong loh kamu itu. Dari dulu kayak gitu terus. Saya kalau cerita kamu mesti gak perhatian. Tapi diucapkan di depan anak. Di depan anak-anak. Nah, kalau misalkan anaknya nangkep, "Oh, Umi ini DDR loh." Ke sekolah anaknya. Cerita sama teman-temannya, "Wah, Dul, piye? Umi ku DDR ya." Nyambung akhirnya. Satu kelas ngerti, "Oh, Umi ini Ismail ini DDR." DDR apa? "Oh enggak, pokoknya DDR." Nggak ngerti, nggak paham. Kenapa? Dia mendapatkan ilmu itu dari siapa? Dari ayahnya. Terbawa. Dikit-dikit mungkin ibunya agak lamban dilihat oleh anak. mempersiapkan makanan, mempersiapkan sarapan. Umi ini bener DDR. Ya, itu namanya meruntuhkan wibawa ibu, meruntuhkan wibawa istri di hadapan anak-anak. Tidak perlu kata-kata seperti itu terucap. Demikian juga memberikan sifat, mensifati istrinya dengan sifat-sifat yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, bilang memarahlah, susulah, ini dan itu. Dirubah dengan kalimat yang lebih baik. Dengan kalimat yang lebih baik. Misalkan daripada kita mengatakan, kamu itu sebagai orang istri, bahwa jangan suka marah. Ini satu pernyataan. Kalau pernyataan yang kedua, seorang istri itu harus lebih penyabar. Substansinya sama gak ini? Sama. Tapi lebih enak mana? Yang pertama apa yang kedua? Jadi istri itu boleh jangan suka marah tuh. Dengan yang kedua, atau orang sabar itu disayang Allah. Sama kan ya? Orang sabar itu disayang Allah. Lebih memilih kalimat yang kedua. Memang perlu belajar bahasa. Ini pasar mana ya? Belajar bahasa. Ya bukan cuma sama istri, sama orang lain. Kita salah bahasa, sudah salah makna. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, terkait dengan ini juga, ikhwati fillah barakallahu fikum. Terkait dengan ini juga, poin yang ketiga, sebuah usaha nyata untuk menjadi suami ideal, bukan cuma mimpi, tapi sebuah tekad. Yang ketiga adalah al-i'tina bimuhadatsati zaujah. Ini kaitannya erat. Al-i'tina bimuhadatsati zaujah. Untuk menjadi seorang suami yang idaman dan ideal, dia harus memperhatikan istri ketika berbicara. Ini masalah kecil, masalah yang dianggap ringan, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Kecil, tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Al-i'tina bimuhadatsati zaujah. Artinya kalau misalkan kita dalam konteks ngobrol, berbicara yang kaitannya dengan nomor 2 tadi, kita sebagai seorang suami harus memperhatikan, jangan memutus pembicaraannya, jangan memutus pembicaraan seorang istri. Biarkan dia bercerita, senangkan dia untuk bercerita. Jangan sampai melakukan sikap yang itu akan melukai hati seorang istri. Apalagi sampai mengatakan, rasa cerita, aku kira ngerti, timbang gue, paham, diem aja. Wah itu, wanita pasti sakit. Jangankan wanita, laki-laki aja digituin sakit. Kan gitu. Diriwayatkan, dari seorang ulama tabi'in, Atha Ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, ini sifatnya umum, tetapi istri tentu lebih berhak. Istri lebih berhak. Kata Atha rahimahullah, innar rajula la yuhaddithuni bil hadith fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Ini adab mulia dari seorang ulama dalam praktek keseharian mereka, terutama kepada istri. Demikian juga dari seorang istri kepada suami, ini adab yang sama. Tetapi karena pembahasan kita tentang suami, ya lebih diberatkan pada suami. Kata Atha rahimahullah, sungguh ada orang menyampaikan sesuatu kepada saya. Ada orang menyampaikan sesuatu kepada saya, bercerita, berkisah, memberikan kabar atau apapun namanya. Sungguh ada orang bercerita kepada saya, akan saya dengarkan baik-baik, seakan saya tidak pernah mendengar sebelum itu. Padahal saya sudah tahu sebelum orang itu lahir. Bayangkan. Sebelum orang itu lahir, saya sudah tahu. Bisa dipahami enggak ucapan Atha rahimahullah ini? Ada orang cerita. Wah, sindro sumbing itu sejuk banget. Ini sejuk sekali. Wah, seger ijo ini. Wah, macam-macam. Bocah Masih umur 17 tahun, 16 tahun, 13 tahun, 12 tahun misalkan. Baru lewat sindoro-sembing sekali. Ikinya sungguh sampai puncak. Dulu pas zaman sekolah misalkan. Pernah mendaki gunung. Adab seorang muslim ketika ada orang cerita seperti itu, apa yang harus dilakukan? Tetap oh bagus ya, masya Allah, dingin, sejuk. Wah, kapan-kapan lah kita kesana ya. Jangan ramai, kapan-kapan kita kesana ya. Udah 30 tahun yang lalu saya nggak kesana. Nah, itu gaya namanya. Itu tetap melukai hati. Nah, tidak perlu kenal, nggak usah cerita. Kamu baru lewat, saya udah sampai puncaknya, sampai pos 4. Cuman kita turun karena kehabisan bekal waktu itu. Kamu cuma lewat toh. Ini bukan seorang muslim yang baik. Adab dan akhlaknya tidak terpuji. Akhlak dan adabnya tidak terpuji. Mestinya contohlah ulama besar kita Atha rahimahullah yang mengatakan innar rajula la yuhaddithuna bil hadith fa ansit lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Ada orang cerita pada saya tentang sesuatu, tetap saya dengarkan dengan baik. Oh, gih. Oh iya. Seakan-akan saya enggak pernah dengar. Padahal orang itu belum lahir pun saya sudah tahu. Itu kata Atha rahimallahu taala. Nah, dalam praktek keseharian kita sebagai seorang suami pun demikian. Istri cerita, "Wah, tadi gini loh, Bah. Gini." Oh, gitu ya. Oh, gitu. Enggak usah dikasih keterangan. Kamu tanya sama dia. Aku wis ngelakoni pernah. Udah. Itu akan menyakiti hati seorang istri. Tapi subhanallah, bagi istri mungkin dia ingin menyenangkan hati suaminya dengan cara menceritakan sesuatu yang luar biasa, menceritakan sesuatu yang aneh, menceritakan sesuatu yang baru. Dan itu maksud istri bercerita. Jangan disakiti hatinya. Wah, seperti sepatu gitu. Wah, ternyata mie ongklok itu yang paling enak itu di warung sana. Warung Abah namanya. Itu paling enak sekali. Kemudian kita sebagai seorang suami jangan bilang, "Wah, wis ana puluhan mie ongklok, warung mie ongklok yang saya coba. Wis ana sing paling enak utuh kuwi, sing ngono." Kamu baru sekali itu punya oleh-oleh yang di plastik dibungkus tok. Ini langsung di warungnya. Suamimu ini. Kuliner ini suamimu. Saya bentak-bentak. Ya enggak seperti itu kan ya? Oh, gitu toh, enaknya sudah kapan-kapan kita beli. Dan walaupun mungkin kita udah pernah coba di warungnya apa itu. Dan kita enggak cocok, enggak apa-apa, menyenangkan istrinya, sudah kita coba beli. Alhamdulillah. Itu sebuah adab yang mesti dipelihara, mesti dijaga. Nah, alhamdulillah. Atau misalkan istri kita ikut taklim. Pulang ke rumah, "Bah, ternyata anu itu sakit loh. Dirawat di sini ini segala macam." Kita udah ngerti, paham. Oh, sakit tuh. Ya sudah, nanti kita rawat. Kita tunggu. Insyaallah, tak antarkan. Bukan, wah, beritanya itu malah dari saya kok. Wah, bukan gitu kan ya? Ya, kamu dengarnya dari siapa? Mulai coba tanya, berita dari siapa? Ini suka aku malah yang paling ngerti pertama. Ya istri ya mak deglek. Nah, gitu. Mak deglek. Pengennya ingin ngajak suami berbuat baik kan gitu, tapi malah tanggapan dari suami, "Le beritanya ini malah sekolah aku deh, kok malah diceritakan ke saya." Itu semuanya itu yang ngasih tahu saya, kamu tahu. Ya jangan salahkan istrinya, kenapa kamu sebagai suami tidak cerita ke istri, paham? Kok malah orang lain yang lebih tahu duluan, maksudnya istrinya dulu kan gitu. Bisa kan istrinya malah kasih tahu ke orang lain, "Wah, itu sakit, dijenguk yuk. Oh, itu lahiran, jenguk yuk." Nah, ini sebuah adab Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala dalam kitabnya Bahjatul Majalis, cahaya terang untuk majlis-majlis kita, karya Ibn Abdul Barr. Kata beliau rahimahullah, "Wa min su'il adab fil mujalasah an taqta'a 'ala jalisika hadithahu aw an tabtadirahu ila tamami mabtada'a bihi minhu khabaran kana aw syi'ran tutimmu lahu al-baita alladhi bada'a bihi turihi annaka ahfaz lahu minhu fa hadha ghayatun fi su'il mujalasah bal yajibu an tusghiya ilaihi ka'annaka lam tasma'hu qat illa minhu. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, termasuk adab buruk di dalam kita duduk bermajlis, berbicara dan berbincang dengan orang lain, engkau putus pembicaraan orang sebelum selesai. Engkau, kata beliau rahimahullah, engkau dahului dia untuk melanjutkan pembicaraan yang dia mulai, yang memulai pembicaraan dia. Tapi engkau yang melanjutkan, padahal dia yang ingin melanjutkan, pengen cerita kok. Kan gitu, pengen cerita. Misalkan, misalkan istri datang baru belanja dari warung, begitu. Cerita, alhamdulillah bi, apa namanya, kita sekarang punya tetangga baru, ikhwan salafi juga loh, itu yang rumahnya di ujung sana, yang baru mau lanjut, itu kan yang catnya kuning kan, yang pindahnya baru 2 hari kemarin, itu yang satu dari Kalimantan, istrinya dari Pasuruan. Paham gak maksudnya? Ini istri mau cerita, bahkan mau cerita, alhamdulillah bi, ada tetangga baru salafi, kan itu rumahnya di ujung sana, baru mau cerita rumahnya warna kuning, pindahnya 2 hari yang lalu. Enggak, ini suaminya malah dengan asik entengnya itu, iya ya tahu, yang rumahnya di ujung sana warnanya kuning, pindahnya kan kemarin hari Sabtu kemarin, itu suaminya sini Kalimantan, istrinya itu dari Pasuruan, itu dulu dosen, terus akhirnya tobat ngaji jadi salafi, kan gitu. Itu anaknya, anaknya 3, yang satu perempuan sekolah di sini, ceritakan. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, turihi annaka ahfadhu lahu minhu. Engkau ingin mengesankan bahwa kamu lebih paham dari dia, lebih ngerti. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, fahadha ghayatun fi su'il mujalasah. Ini sudah puncak, sudah puncak dari adab buruk di dalam berbicara dan berbincang-bincang. Orang lain ingin cerita, dia belum selesai, masih di tengah jalan, kita sudah melanjutkan. Bahkan kata Ibn Abdul Bar, bal yajibu an tusghiya ilaihi, yang wajib mestinya engkau dengarkan dia baik-baik. Ka'annaka lam tasma'hu qat, seakan-akan kamu memang belum pernah dengar cerita. Illa minhu, kecuali dari dia. Rumahnya yang di pojok sana, yang di pojok mana? Kan gitu. Yang di pojok sana itu, yang mana sih? Warnanya apa? Kuning. Oh iya, warna kuning. Dari mana ya orangnya ya? Itu pancing. Katanya dari Kalimantan sama Pasuruan. Enggak ada kan ini ya? Oh, yang dimaksud bukan di sini. Itu cuma contoh toh. Kalimantan Pasuruan. Senang istrinya. Oh iya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Besok kapan-kapan kalau ada waktu kita kunjungi ke sana ya. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Terima kasih matur nuwun atas informasinya. Kan gitu senang kan ya. Seorang istri matur nuwun, terima kasih. Kan gitu. Atas apa namanya, informasinya, matur sembah panuwun. Insyaallah kita juga cukup sekian. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan nanti pada session yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai salah ngerti.